يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan mengenai al-mawaris atau dalam istilah yang lainnya al-faraid, yaitu ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum waris, yang di mana terakhir yang kita bahas masih mengenai ashabul fard, orang-orang yang mewarisi dengan cara fard. Di mana yang terakhir kita bahas adalah mengenai akhwat, yaitu saudara-saudara perempuan, yaitu saudari-saudari, baik itu saudari kandung ataupun kemudian saudari satu bapak yang lain ibu. Okay. Maka saudari kandung itu apabila satu dia mewarisi setengah, namun apabila lebih dari satu, dua, tiga dan seterusnya, maka akan mewarisi 2/3, tentu saja dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Dan kemudian apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, namun kemudian ternyata tidak ada saudari kandung, yang ada saudari sebapak, maka saudari sebapak mewarisi apabila tidak ada saudari kandung, ya. Dan juga tidak ada saudara pula, ya, tidak ada saudara juga. Jadi ini syarat-syaratnya sudah kita sebutkan, ya, tidak perlu untuk kita ulangi, ya, penyebutannya. Yang ingin kita tegaskan bahwasanya apabila saudari kandung tidak ada dan adanya saudari sebapak, ya, maka saudara sebapak dapat mendapat atau mewarisi dari orang yang meninggal dengan, ya, semisal dengan saudari kandung. Apabila satu orang saudari sebapak tadi dia akan mendapatkan setengah, ya, ada satu orang saudari sebapak, maka dia mendapatkan setengah. Namun apabila lebih dari itu, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka akan mewarisi 2/3 dibagi di antara mereka dengan rata. Ya. Namun apabila ada saudari sebapak dan ada saudari sekandung, ya, maka saudari sebapak mewarisi atau tidak? Ada saudari sebapak, ada saudari kandung, maka saudari sebapak mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi, kecuali apabila dalam satu keadaan, yaitu apabila saudari kandungnya cuma satu orang saja, ya, saudari kandungnya cuma satu orang saja, maka saudari kandung mendapatkan setengah, ya. Kemudian dikarenakan sebetulnya jatah warisan dari saudari apabila jama adalah 2/3, apabila 2, 3, atau 4 adalah 2/3, maka saudari sebapak masih mendapatkan, yaitu penyempurna dari 2/3 tadi, ya. Nanti dia mendapatkan 1/6, dikarenakan 2/3 dibagi setengah berapa? 1/6, ya, 2/3 dikurangi setengah yaitu 1/6. Yaitu apabila ada satu orang saudari kandung dan ada satu orang saudari sebapak, maka saudari kandung tadi mendapatkan 1/6, ya. Kemudian saudari sebapak mendapatkan atau afan saudari kandung mendapatkan setengah, ya. Kemudian saudari sebapak mendapatkan 1/6 untuk kemudian menyempurnakan yang setengah tadi ketika kita ber-1/6 menjadi 2/3. Akhirnya saudari-saudari secara keseluruhan ketika dia jama' tetap mendapatkan 2/3. Kasus yang sama yaitu apabila ada, ya, ada yang bisa menyebutkan kasus yang sama seperti ini, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/6 untuk melengkapi 2/3. Yaitu antara siapa? Satu orang anak perempuan, ya, kemudian di bawah dari tingkatan anak perempuan tadi masih ada cucu-cucu perempuan yang mewarisi, yaitu cucu-cucu perempuan yang dari anak-anak laki-laki, yaitu apa? Anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki, ya, berarti apa? Cucu-cucu perempuan yang mewarisi. Baik itu 1, 2, atau 3, ya, maka anak perempuan satu orang mendapatkan berapa? Sama seperti saudari kandung tadi berapa? Saudari kandung mendapatkan 1/2. Demikian pula anak perempuan apabila satu orang mendapatkan 1/2, sama. Ya. Kemudian cucu perempuan yang mewarisi mendapatkan berapa? 1/6. Apabila satu orang dia mendapatkan 1/6, apabila dia dua orang pun 1/6 kemudian dibagi 2, apabila 3 orang 1/6 dibagi 3, demikian seterusnya, ya, sebagai penyempurna yaitu dari 2/3 yang menjadi jatah anak-anak perempuan apabila dalam keadaan jamak 2, 3, atau 4, ya. Ini dapat difahami, ya, insyaallah, ya, difahami atau perlu kita jelaskan lebih lanjut supaya tidak ada yang bingung, lebih baik kita terangkan lebih jelas sekarang. Difahami atau tidak? Jelaskan lagi. Baik. Jadi seperti ini. Kita mulai dari tadi. Saudari perempuan. Saudari perempuan kalau satu orang mendapatkan 1/2. Ya. Kalau lebih dari satu orang dia mendapatkan berapa? Saudari kandung. 2/3. Ya. 2/3. Jadi kalau jatah ke arah saudari perempuan itu, kalau jamak itu 2/3. Ya. Sedangkan di sini saudari perempuan sekandungnya 1. Ya. Mendapatkan 1/2. Ya. Tapi sebetulnya saudarinya itu jamak, bukan cuma satu orang. Ada saudari sebapak tadi. Ada mungkin 2 orang saudari sebapak, ada 3 orang saudari sebapak, atau mungkin cuma 1 orang saudari sebapak. Berarti pada asalnya saudarinya jamak. Walaupun saudari kandungnya cuma berapa? 1. Saudarinya secara keseluruhan mungkin ada 2 atau 3. Ya, ada 1 saudari sebapak, ada atau 1 saudari kandung, ada 1 saudari sebapak. Jamak atau tunggal ini? Jamak atau tunggal kalau ada 1 orang saudari sebapak, ada 1 orang saudari kandung? Jamak dalam hitungan faraid ini dihitung jamak. Ya. Maka apa sebetulnya jatahnya 2/3 bagi saudara-saudari tersebut karena jamak bukan satu orang, ya. Tapi saudari kandung mendapatkan 1/2, kemudian saudari sebapak tadi mendapatkan penyempurna daripada 1/2 tadi supaya menjadi 2/3. 2/3 kurangi 1/2 berapa? Ada yang bisa menghitung? 1/6. Enggak usah repot-repot, ya. 2/3 kurangi 1/2 itu 1/6. Berarti saudari sebapak mendapatkan berapa? Sebapak tadi mendapatkan ketika ada saudari kandung 1/6, ya, ketika ada saudari kandung mendapatkan 1/6, ya, sebagai penyempurna bahwasanya yang namanya saudari ketika 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Masih belum paham? Baik, labas, ya, yang belum paham mungkin nanti didiskusikan lagi, ya, jangan dibiarkan masih tidak ada bayangan, ya. Yang dibiarkan, bertanya bagaimana maksudnya, mungkin kepada yang lebih paham. Demikian pula seorang anak perempuan, kalau satu orang anak perempuan jatahnya 1/2, Kalau jamak 2, 3, 4 itu berapa? 2 per 3 ya. Yang namanya anak perempuan itu sebetulnya anak perempuan dihitung sebagai anak perempuan, cucu sebenarnya juga dihitung sebagai anak perempuan ya. Cucu sebenarnya dihitung sebagai anak perempuan ya. Jadi ketika ada satu orang anak perempuan, dia mendapatkan setengah ya. Di bawahnya ternyata ada cucu-cucu perempuan juga yang mewarisi dari sang kakeknya. Ya. Tapi kan ada satu orang anak perempuan yang kemudian kedudukannya lebih tinggi daripada cucu perempuan, dia mendapatkan setengah. Sedangkan yang di bawahnya bukan kemudian tertutupi dan kemudian tidak mewarisi sama sekali, ternyata masih mendapatkan penyempurna. Ya, penyempurna tadi ketika 2/3-nya turun kemudian didapatkan oleh sang anak, mendapatkan setengah, sang anak perempuan tadi ternyata masih turun sisanya, itu masih lubar kira-kira. Atau apa gambarannya? Seperti apa? Air turun ke talang gitu, talangnya enggak nampung, masih lubar ke bawah. Tapi lubarnya berapa? 1/6 saja, seperti itu. Paham? Tapi kalau ada dua anak perempuan enggak lubar. Kalau ada dua anak perempuan, talangnya cukup 2/3-nya buat dua anak perempuan, cucu-cucu nggak dapat, ya kan seperti itu. Tapi ketika si anak perempuannya cuma satu, ibaratnya talangnya cuma satu, kalau tadi anak perempuannya dua, berarti apa? Talangnya dua, gitu kan ya. Cukup, nggak luber. Tapi ketika talangnya cuma satu, ternyata apa? Jatahnya terlalu banyak luber keluar, ya. Ke bawahnya itu cucu perempuan yang mewarisi mendapatkan berapa? 1/6 ya. Yang luber lebih sedikit daripada yang kemudian ditambung oleh talang di atasnya, seperti itu. Ya, bisa dipahami. Jadi memang jatah ke arah saudari perempuan itu 2/3, sehingga apabila didapatkan oleh saudari perempuan setengah, masih luber lagi ke saudari sebapak. Ya, kalau didapatkan oleh setengah oleh saudari kandung, masih luber atau kemudian lebihannya diberikan ke saudari sebapak. Demikian pula jatah ke anak-anak perempuan itu, kalau jamak itu 2/3, ya, kemudian kalau misalnya anak perempuannya cuma satu, ya, maka 2/3 tadi tidak kemudian sisanya dihapus, cuma didapatkan setengah tadi apa? Lubar lagi dan kemudian turun ke cucunya, ya. Bisa difaham ya? Bisa difaham ya seperti ini ya? Ya ibaratnya seperti talang tadi ya, seperti talang yang tidak cukup ya, untuk menampung 2/3 warisan, ya. Maka kemudian turun. Tapi kalau tidak punya cucu, tidak punya apa, ya sudah setengah saja buat saudari perempuan tadi. Sisanya nanti kalau ada asobah, kalau ada yang yang dikategorikan sebagai asobah, yaitu jenis kedua dari ahli waris. Yang kita harus mengenai ahlul fadl atau ashabul fadl yang mewarisi secara mendapatkan bagian yang jelas dalam syariat Islam, setengah, 1/3. 2/3 atau 1/6 dan lain sebagainya. Nanti ada ahlul fard yang mendapatkan sisa daripada harta, ataupun kemudian kalau tidak ada ahli waris sama sekali, dia mendapatkan seluruh hartanya. Itu namanya asobah. Itu namanya asobah yang bisa mendapatkan seluruh harta apabila tidak ada ahli waris sama sekali yang mendapatkan secara fard. Kemudian pada malam ini kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu mengenai warisannya para saudara perempuan, yaitu saudari perempuan, ya. Ketika ada anak-anak perempuan, bagaimana warisannya? Ya. Gambarannya seperti ini. Gambarannya bahwasanya seorang atau seseorang meninggal. Ya. Kemudian dia memiliki satu orang anak perempuan, ya. Atau lebih dari satu orang anak perempuan, 2, 3, berapapun anak perempuannya. Kemudian tidak ada anak laki-laki, ya. Tidak ada pula bapak atau kemudian kakek, ya. Yang ada siapa? Yang ada adalah saudari perempuan. Enggak ada saudara laki-laki ya. Saudari perempuan saja. Kalau ada saudara laki-laki jelas, ya permasalahannya jelas. Adapun di kasus kita ini hanya ada saudari perempuan, ya. Baik itu saudari kandung ataupun saudari sebapak, satu orang atau lebih, ya. Jadi gambarannya yang ada cuma anak perempuan, satu orang anak perempuan, dua orang anak perempuan, tiga orang anak perempuan, ya. Dan tidak ada yang lainnya, cuma ada yaitu saudari perempuan. Kandungkah itu atau kemudian sebapak. Yes. Baik itu satu orang saudari, dua orang saudari, tiga orang saudari, ya. Maka anak-anak perempuan, baik itu satu orang atau dua orang, ya, atau lebih, mendapatkan jatahnya. Kalau satu orang mendapatkan berapa? Satu orang anak perempuan, setengah. Kalau lebih dari satu, dua per tiga, ya, dibagi sesuai dengan jumlahnya. Ya. Maka anak-anak perempuan mendapatkan jatahnya, ya, setengah kalau satu orang, dua per tiga kalau lebih dari satu orang. Kemudian adapun saudari-saudari perempuan tadi, maka para ulama dari kalangan sahabat, ya, jumhur ulama dari kalangan sahabat dan juga tabi'in menganggap atau melihat bahwasanya para saudari perempuan tadi, ya, menjadi asobah, mendapatkan sisa dari apa yang sudah diwarisi oleh anak-anak perempuan, ya. Kalau misalnya satu anak perempuan setengah, berarti saudari-saudari perempuan tadi mendapatkan setengah sisanya. Kalau kemudian anak perempuannya 2, 3, 4, berarti anak-anak perempuan mendapatkan 2 per 3. Saudari-saudari perempuan mendapatkan berapa? Sepertiga dari sisanya. Ya, sepertiga dari sisanya. Menjadi asobah. Padahal pada asalnya, yang namanya asobah itu laki-laki. Ya. Yang namanya asobah itu laki-laki. Ya. Pertama, anak. Ya. Kalau tidak ada anak, nanti bapak, ya. Kalau tidak ada bapak, nanti saudara laki-laki, ya. Kalau tidak ada saudara laki-laki, nanti paman dan sebagainya. Nah, di sini ternyata saudari perempuan juga bisa menjadi asobah dalam keadaan yang seperti ini. Ya, tidak ada asobah atau kerabat yang mewarisi dengan cara taksib dari kalangan laki-laki, sehingga apa? Yang ada cuma saudari perempuan, yang sudah saudari perempuannya mendapatkan sisa dari yaitu apa yang diwarisi oleh anak perempuan. Jadi diingat kasusnya yaitu apa? Yang ada hanya anak perempuan 1, 2, 3 atau seterusnya, lebih banyak dari itu, dan juga ada saudari perempuan 1, 2, 3 atau 4 lebih atau lebih dari itu, ya, baik itu saudari kandung ataupun saudari sebapak. Ini kasusnya. Maka anak perempuan mendapatkan jatahnya yang ditetapkan setengah ataupun 2/3 sesuai dengan jumlahnya. Kemudian saudari perempuan mendapatkan sisa daripada jatah tersebut menjadi asobah. Jadi asobah. Tapi kalau misalnya ada anak laki-laki ada anak perempuan, ya berarti apa? Saudari dapat apa enggak? Tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan. Jadi ingat kasusnya khusus. Kasusnya khusus, cuma ada anak perempuan dan ada saudari perempuan, ya, berapapun jumlahnya. Kalau ada satu saja anak laki-laki misalnya, ya sudah, lain lagi kasusnya. Demikian pula kalau ada satu saudara laki-laki, ya ini juga lain kasusnya. Baik. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang selainnya, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari ditanya tentang keadaan warisan, ya, ketika seorang itu meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan, ya, dari pihak anak laki-laki, dan seorang saudari perempuan. Jadi ada tiga yang ditinggalkan, satu orang anak perempuan, satu orang cucu, ya. Kemudian cucu perempuan, kemudian satu orang saudari perempuan. Jadi apa? Tiga orang perempuan. Ya, tiga orang perempuan yang menjadi kerabat yang mewarisi. Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan lil ibnatin nis, anak perempuan mendapatkan setengah. Walil ukhtin nis, dan kemudian saudari perempuan, ya, mendapatkan setengah. Berarti yang enggak mendapat siapa? Cucu perempuan. Ini fatwanya Abu Musa Al-Asy'ari. Wa qala lis-sa'il, kemudian Abu Musa mengatakan Ibni Mas'ud fa sayutabi'uni. Datang Ibnu Mas'ud. Artinya tanyakan juga kepada Ibnu Mas'ud. Maka insya Allah dia akan menyetujui aku. Ya, menyetujui aku. Sesuai dengan pendapatku ini. Bahwa yang dapat cuma anak perempuan mendapatkan setengah dan juga saudari perempuan mendapatkan setengah. Adapun cucu perempuan tidak dapat. Maka kemudian orang yang bertanya tadi mendatangi Ibnu Mas'ud dan menanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan memberitahukan tentang fatwanya Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Sungguh aku telah sesat kalau sajaku kemudian menyetujui fatwa tersebut, dan bukan aku bukanlah termasuk orang yang mendapatkan hidayah ketika sesuai fatwanya dengan fatwa Abu Musa. Artinya apa? Fatwa Abu Musa menurut Ibnu Mas'ud bukan fatwa yang tepat. Fatwa yang yaitu keliru. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Beliau berkata, aqdi fiha bima qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memutuskan pada permasalahan ini dengan keputusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi pernah di hadapan kepada kasus yang seperti ini kemudian memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud ini. Ila balil bintin nis. Anak perempuan mendapatkan setengah. Sama seperti Abu Musa. Namun apa? Wali banatil ibni as-sudus takmilatus sulutain. Dan anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan tadi, mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3. Kasus yang tadi kita sebutkan tadi. Kasus yang kita sebutkan sebelumnya. Wa ma baqiya falil ukhti. Dan apa yang tersisa, maka diambil oleh saudari perempuan. Ya. Berarti apa? Mengambil sisanya. Berarti apa? Asobah. Berarti dia asobah, menjadi asobah. Mengambil sisa. Ya. Bukan 1/2, bukan 1/3, tapi apa? Sisa. Berarti apa? Asobah. Dengan cara taksib. Dia menjadi asobah. Padahal pada asalnya, saudari perempuan itu mendapatkan secara asobah atau secara farm. Secara farm, seharusnya dia mendapatkan berapa? Setengah seharusnya. Secara farm mendapatkan setengah. Seperti tadi keputusannya atau fatwanya Abu Musa. Tapi dalam perkara ini atau dalam kasus yang seperti ini tidak. Ya, dalam kasus yang seperti ini tidak, namun dia mendapatkan asobah. Mendapatkan secara asobah yaitu apa? Sisanya. Berarti sisanya berapa dalam kasus ini? Sepertiga. Ya, anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6, jadi berapa? Setengah tambah 1/6, 2/3. 2/3 sudah diambil oleh anak dan cucu, kemudian si saudari mendapatkan sisanya itu 1/3. Ya, ini dalilnya, bahwasanya seorang saudari perempuan apabila ada anak perempuan, ya, berapapun anak perempuan itu, ataupun kemudian anak perempuan dan cucu, ya, apabila anak perempuan dan cucu tersebut sama-sama mewarisi, maka saudari mendapatkan sisa. Saudari mendapatkan sisanya. Ya. Kalau kasusnya cuma satu anak perempuan dan satu saudari, berarti dapat berapa saudarinya? Setengah. Ya. Kalau satu anak perempuan dan satu saudari, saudarinya mendapatkan setengah. Anak perempuan yang mendapatkan setengah memang jatahnya setengah. Sang saudari bukan mendapatkan setengah karena jatahnya setengah, tapi karena sisanya setengah, dia mendapatkan sisanya, itu setengah. Ya, bukan karena jatahnya setengah, tapi apa? Karena sisanya setengah. Ya, paham? Walau kemudian jatahnya dalam syariat itu apa? Dia mendapatkan setengah. Ya, ketika kasus seperti ini, dia mendapatkan sisa daripada anak perempuan, yaitu setengah juga. Anak perempuan mendapatkan setengah, ya sudah dia dapat setengah. Kalau anak perempuan ada dua, dia anak perempuan mendapatkan 2/3, ya dia mendapatkan sisanya 1/3. Dia mendapatkan sisa. Dia mendapatkan sisa harta warisan. Kemudian kasus selanjutnya atau kemudian pembahasan selanjutnya mengenai jatah warisan dari saudara-saudara satu ibu. Saudara seibu ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Saudara laki-laki seibu atau saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu sama-sama mewarisi secara fard, sama-sama mewarisi secara fard, ya, tidak ada yang mewarisi secara taksib, tidak ada yang mewarisi secara taksib. Wallahu a'lam bishawab. Maka satu orang saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu, saudara atau saudari laki-laki ataupun perempuan, kalau satu orang mendapatkan 1/6, ya. Jadi tidak beda antara laki-laki dan perempuan dalam kasus ini, ya. Tidak beda antara laki-laki dan perempuan dalam kasus ini. Nah, mendapatkan 1/6, walaupun dengan syarat-syaratnya, ya. Dengan syarat-syaratnya tentu saja, yaitu ketika kasusnya adalah kasus kalalah. Siapa yang bisa menjelaskan tentang keadaan kalalah? Siapa yang bisa menjelaskan tentang keadaan yang dinamakan dengan kalalah? Karena sudah sering kita jelaskan. Betul, siapa yang bisa menjelaskan? Kalalah. Apa itu kalalah? Seorang yang meninggal, ya, tidak ada pewaris dari mana? Tidak ada pewaris sama sekali. Tidak ada pewaris sama sekali. Wah, hartanya diambil pemerintah. Kalau tidak ada pewaris sama sekali, tidak ada. Ya, tidak memiliki keturunan yang mewarisi atau tidak apa? Kalau keturunan ke bawah tidak ada, dan juga tidak ada keturunan ke atas, yaitu apa? Tidak ada nenek moyang lah istilahnya, nenek moyang yang mewarisi, baik itu bapak ataupun kakek ataupun apa namanya, setelah di atasnya kakek apa? Buyut, ya, ataupun di atasnya lagi. Nah, itu namanya kalalah, ya. Diingat-ingat, sebetulnya sulit juga kalau harus terus-menerus kita terangkan, ya, kalalah ini sering lewat. Tidak ada garis keturunan yang mewarisi, tidak ada pula ke atas yang mewarisi, ya, itu namanya kalalah. Nah, ini seorang saudara seibu atau saudari seibu akan mewarisi dari orang yang kalalah, seperti ini keadaannya, ya, akan mewarisi dari yang mewarisi atau apa, orang yang meninggal dalam keadaan kalalah, ya. Mendapatkan 1/6 apabila satu orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kalau ada 2 orang atau lebih, maka mewarisi 1/3, dibagi-bagi di antara mereka. Kalau ada 2 orangnya dibagi 2, kalau ada 3 orang dibagi 3, ya, dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, ya, sama-sama saudara seibu. Maka 2 orang tadi secara keseluruhan mendapatkan berapa? 1/3. Tapi dibagi 2, yang laki-laki mendapatkan 1/6, yang perempuan mendapatkan 1/6, sama-sama, ya, dibagi rata. Kalau 3 orang ya dibagi rata 3 orang, 1/3 tadi. Kalau 4 orang ya dibagi rata 4 orang, seperti 1/3 tadi, 1/3 dari harta tadi. Jadi tidak kemudian dibagi, bahwasanya laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian, sebagaimana anak perempuan ataupun kemudian saudara-saudara sekandung dan saudara sebapak. Tidak seperti ini pembagiannya. Kalau saudara dan saudari seibu saja, maka sama saja apakah laki-laki ataupun perempuan, ya, maka jatahnya sama. Jatahnya sama. Dasarnya adalah surat An-Nisa ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumā as-sudus." Dan apabila seorang itu mewarisi atau diwarisi hartanya secara kalalah, keadaannya kalalah, atau seorang perempuan yang meninggal itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, walahu akhun au ukhtun, dan dia memiliki 1 orang saudara laki-laki atau 1 orang saudari perempuan, falikulli wahidin minhuma sudus, maka bagi setiap dari keduanya adalah 1/6, yaitu dia ketika meninggal cuma punya 1 orang saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu. Jadi di sini yang digunakan kalimat au, ya, akun au ukhtun, ya, bukan akun wa ukhtun, tapi apa? ahun au ukhtun, satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan, saudari perempuan. Ya, jadi cuma satu, ya. Saudara seibu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka dia mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Dan apabila mereka lebih banyak daripada itu, lebih banyak dari satu, berarti adalah 2, 3, 4 dan yang seterusnya. Fahum syuraka'u fis tsuluts, maka mereka adalah berserikat pada 1/3 dari harta. Berserikat dibagi sama rata, ya. Tidak peduli apakah itu laki-laki ataupun perempuan, maka dibagi sama rata 1/3 tadi. Ya. Berarti kalau ada 10 orang saudara seibu, yang laki-laki 5, yang perempuan 5. Satu orang laki-laki dari saudara seibu tadi mendapatkan berapa? 1/10 dari 1/3, yaitu 1/30. Yang perempuan juga sama 1/30. Semuanya mendapatkan 1/30 dari 10 orang tadi. Ya. Dan para ulama bersepakat bahwasanya dimaksud dengan saudara di sini dalam ayat surat An-Nisa ayat yang ke-12 tadi, yang dimaksud adalah saudara dan saudari seibu. Ya, di sini cuma disebutkan akhun au ukhtun, tidak disebutkan li ummin. Tidak ada penyebutan li ummin. Bahwasanya yang dimaksud adalah saudara seibu atau saudari seibu, ya. Namun dikhususkan ya dengan apa? Dengan ijma, kesepakatan ulama. Bahwasanya dimaksud dalam surat An-Nisa ayat ke-12, yaitu yang dimaksudkan adalah saudara-saudara seibu, bukan saudara-saudara kandung. Ya, ada pun saudara-saudara kandung, ada ayat yang lainnya, itu An-Nisa ayat yang terakhir. An-Nisa ayat yang terakhir, ayat keberapa? Ya. 176, ya. Ya, ayat An-Nisa ayat 176 untuk saudara kandung atau saudara sebapak. Ya. Maka syarat dari syarat bahwasanya seorang saudara seibu atau seorang saudari seibu atau lebih, ya, itu mewarisi dari seorang yang meninggal, ya, itu ada 3 syarat, ya, yang intinya tadi apa? Kalalah, ya, kalalah. Jadi syarat yang pertama, tidak ada garis keturunan ke bawah yang mewarisi. Syarat yang ke atas, atau apa, syarat yang kedua, tidak ada garis keturunan ke atas yang mewarisi dari kalangan laki-laki saja, ya. Dari kalangan laki-laki saja. Adapun apabila ada ibu yang mewarisi atau kemudian ada nenek yang mewarisi, ya, ini tidak menutupi hak daripada seorang, yaitu saudara seibu atau saudari seibu. Kemudian syarat yang ketiga, ya, ini syarat yang ketiga bagi seorang saudara seibu atau saudari seibu untuk mewariskan 1/6, ya, 1/6. Syarat yang ketiga itu dia sendirian, maka apa, mendapatkan 1/6. Ya, tidak ada garis keturunan ke bawah yang mewarisi, tidak ada garis keturunan ke atas yang mewarisi dari kalangan laki-laki, ya, kemudian dia sendirian mendapatkan 1/6. Adapun syarat seorang saudara seibu atau lebih, ya, dia mendapatkan 1/3, sama 3 syaratnya, sama kalalah, tidak ada garis keturunan ke bawah yang mewarisi atau garis keturunan ke atas yang mewarisi, ya. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya jumlahnya lebih dari satu, ya, jumlahnya lebih dari satu, ya, 2, 3 atau 4, yaitu mewarisi 1/3 untuk kemudian dibagi sama rata. Kalau ada saudara kandung atau saudari kandung, bagaimana dia, si saudari seibu ini atau saudara seibu, dapat atau enggak? Ada saudari kandung atau saudara sebapak, dapat atau enggak? Tetap dapat, ya. Untuk saudara seibu ini, ketika dia kalalah keadaannya, tetap dapat, tetap dapat, ya. Jadi saudara sebapak bisa enggak dapat kalau keadaannya kalalah, ketika masih ada saudara kandung. Tapi saudara seibu pasti dapat kalau kalah lah. Ya, saudara seibu pasti dapat. Ya, laki-laki atau perempuan pasti dapat. Ya, seperti itu. Ya, Allah alam besok memang seperti ini ketentuannya. Ya, maka insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.